السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini Allah Azza wa Jal telah menakdirkan untuk kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berkumpul untuk tujuan dunia dan bukan berkumpul untuk memperoleh jabatan atau harta dunia, namun kita semua berkumpul di tempat ini disebabkan karena kita meyakini bahwa termasuk di antara salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam beberapa riwayat datang dari hadis Anas dan yang lainnya, dan para ulama menghasankan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Yakni muslim dan muslimah. Dan kita tentu meyakini bahwa seorang yang menuntut ilmu syar'i, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. ditinggikan kedudukan mereka di dunia dan di akhirat. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Seorang yang berilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang mereka miliki. Ilmu yang mewariskan amalan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat beberapa derajat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu sebagaimana yang kita ketahui merupakan jalan yang akan memudahkan seorang hamba dimasukkan ke dalam al-jannah, sebuah tempat yang kekal yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan menuntut ilmu, meraih ilmu syar'i, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita termasuk di antara hamba yang diberi semangat untuk belajar dan belajar mendalami agama Allah Azza wa Jalla sampai kita bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Merupakan tanda kebaikan bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia ketika dia diberi kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka dia akan dimudahkan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pembahasan kita di sore hari ini dan dilanjutkan insyaallah taala ba'da al-isya kaitannya dengan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam, dari prinsip penting Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tentang ketaatan kepada wulatul umur, ketaatan kepada penguasa negeri yang ada di satu wilayah. Bagaimana sikap Islam? Apa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umatnya dalam perkara ini? Pentingnya perkara ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk kita bahas dan untuk saling mengingatkan di antara kita. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Maka penting sekali, terkhusus pada masa-masa semakin banyaknya fitnah seperti yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Di sebagian negeri keamanan telah hilang. Yang ada adalah kekacauan dan kehancuran. Seorang hidup di negerinya sendiri dalam keadaan dia merasa tidak aman. Padahal ketentraman dan rasa aman yang ada di sebuah negeri termasuk di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dalam kehidupan dunia. Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk negerinya agar menjadi negeri yang aman, negeri yang tenteram, tidak terjadi kekacauan. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ketika Nabiullah Ibrahim beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman dan berilah rezeki kepada penduduknya, penghuninya dari berbagai macam buah-buahan. Siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan negeri itu menjadi negeri yang aman, tenteram, jauh dari kekacauan, jauh dari berbagai macam fitnah, saling bunuh-membunuh, merampas harta, melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman. Dan itu kita rasakan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat kita tinggal di satu wilayah, tidak ada keguncangan di dalamnya, tidak ada fitnah di dalamnya, kita hidup dalam keadaan penuh rasa aman, ketenteraman, tanpa ada rasa takut. Kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa harus ada pengawal, tanpa harus membawa senjata yang dikhawatirkan di tengah jalan mungkin kita akan bertemu para perampok atau para penjahat yang dikhawatirkan akan menzalimi kita, merampas harta, menumpahkan darah-darah. Ini adalah merupakan kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang harus kita jaga, harus kita pelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله سبحانه وتعالى telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan khilafah kepada mereka. Sebagaimana Allah telah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah Azza wa Jalla akan mengokohkan agama yang mereka ridai, yaitu Islam. Dan Allah Azza wa Jalla mengganti perasaan takut yang sebelumnya mereka rasakan, berubah menjadi rasa aman, tenteram. Mereka beribadah hanya kepada-Ku, kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nikmat ketenteraman ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah hilang di sebahagian wilayah-wilayah kaum muslimin. Wallahul musta'an. Seperti apa yang kita dengarkan, berbagai macam kejadian yang terjadi di wilayah-wilayah kaum muslimin, di negeri-negeri Arab. Apa yang terjadi di Suriah, demikian pula di Mesir, kemudian di Libya, demikian pula di Afghanistan, di Irak, dan di wilayah-wilayah yang lainnya, termasuk negeri Yaman. Sebagian kaum muslimin hidup dalam ketakutan. Jangankan untuk keluar, meninggalkan rumahnya, yang dia mengkhawatirkan dirinya. Untuk tinggal di dalam rumah saja, mereka dalam keadaan ketakutan. Khawatir jangan sampai ada sekelompok orang yang akan masuki rumah mereka, lalu kemudian menjarah dan melakukan berbagai perbuatan-perbuatan kejahatan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang kita bahas ini merupakan salah satu prinsip Islam untuk mewujudkan rasa aman dalam sebuah negeri, yaitu ta'atu wulatil umur, ketaatan rakyat, ketaatan kaum muslimin kepada penguasa negeri mereka. Ini adalah merupakan prinsip yang azim, yang sangat mulia, sangat agung, yang harus menjadi pegangan setiap muslim, agar hendaknya mereka senantiasa taat kepada pemimpin mereka, kepada penguasa mereka, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan timbulnya kekacauan, kerusuhan, pertumpahan darah di dalam negeri-negeri kaum muslimin tersebut. Di dalam Al-Quranul Karim, demikian pula hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali menerangkan tentang kewajiban kaum muslimin untuk menaati penguasanya, selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib taat kepada penguasa, penguasa muslim. Dan tidak ada perbedaan dalam kewajiban ketaatan kepada penguasa, apakah penguasa itu saleh, barran, ataukah dia seorang penguasa yang zalim, yang fasik, yang fajir, yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Dan perlu diketahui, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semenjak meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, lalu kemudian digantikan kekhilafahan tersebut kepada yang berikutnya, Yazid, dan yang setelahnya. Kata para ulama, tidak diketahui ada satu pemerintahan setelah Muawiyah radhiyallahu taala anhu di mana pemerintahan tersebut bersih dari berbagai penyimpangan-penyimpangan dan penyelisihan, kecuali pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Mayoritas umara, mayoritas wulatul umur, mereka tidak sedikit yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat, dari perbuatan kezaliman, perbuatan kefasikan, kemaksiatan, dan tidaklah hal itu terjadi melainkan semakin membenarkan apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang munculnya penguasa-penguasa yang lebih mementingkan hak-hak mereka lalu kemudian menelantarkan hak-hak rakyatnya. Dan pada masa itu hidup para ulama as-salafus salih dalam keadaan mereka setiap zaman di bawah kekuasaan seorang pemimpin yang zalim, mereka tidak melakukan pemberontakan. Mereka senantiasa mewasiatkan kepada umat ini untuk bersabar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an Karim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulul amri di antara kalian. Ada dua penafsiran para ulama. Yang kedua penafsiran ini benar. Penafsiran pertama yang dimaksud ulil amri adalah al-umara, penguasa-penguasa negeri. Yang kedua yang dimaksud ulil amri adalah al-ulama, para ulama. Dan yang dimaksud dan yang ingin kita bahas di sini adalah penafsiran yang pertama. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Penguasa. Ketika kaum muslimin taat kepada penguasanya, maka akan menimbulkan rasa aman, tentram dalam negeri mereka, yang akan menyelamatkan dunia mereka. Sebagaimana apabila mereka taat kepada ulama, itu akan menyelamatkan agama mereka. Ketika ada satu problem, ada satu perkara yang menimpa mereka, satu permasalahan yang muncul dalam perkara agama, mereka segera merujuk kepada ulama dan taat kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, kepada ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Maka dengan ketaatan seseorang kepada penguasanya akan mendatangkan rasa tentram dalam kehidupan dunia, yang akan memperbaiki kehidupan dunia mereka. Dan taat kepada ulama akan menyelamatkan akhirat mereka. Oleh karenanya disebutkan oleh Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullahu taala Beliau mengatakan, لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء فإن عظموا هذين فقد أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا بهذين فقد أفسدوا دنياهم وأخراهم. Senantiasa manusia hidup dalam kebaikan selama mereka memuliakan penguasa dan memuliakan ulama. Apabila mereka memuliakan keduanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kehidupan dunia mereka, demikian pula kehidupan akhirat. Namun apabila mereka meremehkan keduanya, merendahkan keduanya, maka sungguh mereka telah merusak kehidupan dunia mereka, demikian pula kehidupan akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan, man akrama sultana الأرض أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. Barang siapa yang memuliakan penguasa negeri, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Siapa yang menghinakannya, maka Allah Azza wa Jalla menghinakannya. Maka prinsip ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang kewajiban taat kepada penguasa negeri, meskipun penguasa tersebut zalim. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. Kami membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa, baik dalam kondisi mudah atau dalam keadaan sulit, pada saat seseorang semangat atau dalam keadaan terpaksa, dan bahkan ketika mereka lebih mementingkan hak mereka dalam urusan harta, mereka merampas harta rakyat. Mereka mengambil harta rakyat tanpa hak. Meskipun dalam keadaan demikian, kata Rasul, kata Ubadah bin Samit ketika membaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alla nunazi' al-amra ahlah, dan tidak diperbolehkan kita berusaha untuk menggeser mereka dari kekuasaannya. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk melakukan pemberontakan kepadanya, melakukan kudeta kepada kekuasaannya. Illa an tarau kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan. Kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata yang kalian memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kekufurannya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, hadis Wa'il bin Hujr radiyallahu ta'ala anhu, satu ketika Salamah ibn Yazid al-Ju'fi radiyallahu an mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, beliau mengatakan, ya Nabi Allah, kaifa in qamat alaina umara يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا. Wahai Nabiullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Apabila muncul para penguasa yang memimpin kami, mereka menuntut hak-hak mereka untuk ditunaikan, sementara mereka mencegah hak-hak kami. Mereka tidak menunaikan hak-hak kami sebagai rakyat. Apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah? Fa'a'radu anhu. Maka Nabi SAW berpaling. Tidak ingin menjawabnya. Lalu Salamah bertanya kali yang kedua. Lagi-lagi Rasulullah SAW berpaling. Lalu Nabi SAW, lalu kemudian Salamah bertanya yang ketiga. Dan Nabi SAW berpaling. Di situ ada salah seorang sahabat, Al-Ash'ath bin Qais, menarik Salamah. Lalu menerangkan apa sesungguhnya yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Ash'ath bin Qais bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kalian, "Isma'u wa athi'u. Fa innama 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum." Hendaknya kalian senantiasa mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Sesungguhnya, tanggung jawab mereka apa yang telah dipikulkan kepada mereka. Dan juga kalian bertanggung jawab sebagai rakyat. Apa yang telah dipikulkan kepada kalian dari beban-beban yang harus kalian tunaikan. Mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika penguasa itu melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, mereka melakukan perbuatan kemaksiatan dan berbagai macam mukhalafat syar'iyah, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal. Namun kalian pun sebagai rakyat, kalian pun akan ditanya oleh Allah. Kalian bertanggung jawab dengan perbuatan-perbuatan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan yang terjadi pada penguasa tidak kemudian menyebabkan kalian pun melakukan kesalahan. Hal ini keadaannya seperti yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan tentang salatul jamaah. Apa tanggung jawab imam dan apa tanggung jawab bagi makmum. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-a'immatu yusalluna lakum. Fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim." Imam-imam itu salat memimpin kalian. Apabila para imam itu benar, kalian mendapat pahala, mereka juga mendapatkan pahala. Namun apabila imam tersebut terjatuh dalam kesalahan, kalian sebagai makmum mendapatkan pahala, mereka yang menanggung akibatnya. Mereka yang berbuat kesalahan, mereka yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibebankan kepada makmum. Jadi besar tanggung jawab sebagai seorang imam dalam sholat. Dan demikian pula dalam hal ketika seseorang diberi kekuasaan untuk memimpin sebuah negeri, besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika seorang imam, seorang pemimpin, seorang penguasa itu adil, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kekuasaannya, maka Allah Azza wa Jalla menjamin bagi mereka al-jannah. Dalam riwayat al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Iyadh bin Himar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahlul jannati thalatha." penghuni surga itu tiga. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasul alaihi salat wassalam, dzu sultanin muqsitun muwaffaq. Seorang penguasa yang berbuat adil, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tujuh golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka taala, yang pertama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, imamun adil. Seorang pemimpin yang adil, yang senantiasa memperhatikan hak-hak rakyatnya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan hukum syariat. Akan tetapi ketika mereka melanggar, ketika mereka menyelisih syariat, jangan bagi rakyat tersebut melakukan kesalahan yang sama pada saat mereka melihat penyimpangan yang terjadi pada penguasa, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang menyelisihi syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan teror atau gerakan-gerakan tersembunyi dan terselubung untuk membuat kekacauan di dalam negeri tersebut, dengan alasan mereka ingin menurunkan fulan si penguasa dari jabatannya, dari kedudukannya sebagai wulatul umur, sebagai waliul amr, yang akhirnya menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari apa yang mereka inginkan, hilangnya kemudaratan atau hilangnya penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengabarkan kepada umatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya akan terjadi setelahku atharah. Kata para ulama ketika mereka menerangkan makna atharah, yaitu munculnya para penguasa yang lebih mementingkan hak-hak mereka, merampas hak-hak rakyatnya, perbuatan kezaliman terjadi, menganiaya rakyat karena merasa mereka ini punya kekuasaan, maka mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan, tidak lagi memperhatikan rakyatnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, akan terjadi, akan muncul atharah, dan akan terjadi perkara-perkara yang kalian ingkari, yang dilakukan oleh para penguasa. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik? Apa yang engkau perintahkan apabila ada salah seorang dari kami yang mendapati kondisi itu? Meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, lalu kemudian berlalu masa-masa al-khulafa ar-rashidun, kemudian tibalah masa-masa fitnah, muncul para penguasa yang zalim. Ma'asyar al-ikhwa rahimahumullah, para sahabat meminta bimbingan, karena pada masa itu di tahun 60-an muncul sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagian dari wulatul umur melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'adduna al-haqq alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian hendaknya menunaikan kewajiban kalian kepada penguasa kalian sebagai rakyat. Apa kewajiban kita sebagai rakyat? Taat kepada penguasa. Tidak membicarakan penguasa di hadapan rakyat, di hadapan umum, di atas mimbar-mimbar. Tidak mengajak rakyat untuk marah kepada penguasanya dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan timbulnya keguncangan dalam negeri. Dari demonstrasi yang menentang penguasa atau yang semisalnya. Tidak melakukan itu. Kalian sebagai rakyat, tunaikan kewajiban kalian. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Adapun hak-hak kalian yang dirampas oleh mereka, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasbiru, bersabar kalian. Bersabar kalian. Rasulullah alaihi wasallam tidak memerintahkan umatnya untuk melakukan perlawanan kepada penguasa yang zalim. Bahkan yang ada adalah perintah untuk bersabar. Sampai kapan kesabaran itu? Mungkin ada yang mengatakan, kesabaran itu kan ada batasnya. Kalau seorang penguasa yang zalim bertahan sampai 5 tahun, kita enggak bisa sabar. 5 tahun sudah terlalu lama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasbiru, bersabar kalian. Sampai kapan? Hatta talqauni ala haudhi. Sampai kalian bertemu aku di telagaku. Berarti apa? Kesabaran itu sampai mati. Bukan kesabaran 5 tahun kemudian sudah habis kesabaran. Mari kita melakukan pergerakan secara diam-diam, menggalang kekuatan, lalu kemudian melakukan pemberontakan. Kalau enggak bisa menggalang kekuatan dalam kekuatan yang besar, ya sudah, sampai mampu. 1-2 orang persiapkan dirinya dengan bom, lalu kemudian mendatangi keramaian orang-orang yang mereka sebut sebagai tauhid, lalu kemudian meledakkan bomnya atau yang semisalnya. Dalam keadaan di sana kaum muslimin yang tertumpahkan darah-darah mereka. Fasbiru, bersabar kalian. Hatta talqauni ala hawi, sampai kalian bertemu aku di telaga, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hanya didatangi oleh ahlu sunnah, mereka yang berjalan di atas bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Telaga Nabi alaihi salatu wassalam di akhirah panjangnya dan lebarnya sama, perjalanan sebulan namanya. Demikian luasnya telaga yang Allah berikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Man syariba minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abadan. Siapa yang meminum sekali teguk saja, dia sudah tidak merasakan lagi kehausan selama-lamanya. Telaga ini akan didatangi oleh umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada sebagian mereka yang ketika hendak mendekati telaga Nabi alaihi salatu wassalam, mereka terpental ke belakang. Mereka tidak mampu mendekatinya, apalagi untuk meminum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengadukan hal ini kepada Allah. Ya Rabbi ummati, Mereka itu umatku. Ashabi-ashabi. Yang dimaksud adalah mereka itu umatku. Kata Nabi alaihi, kata Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat dari perbuatan bid'ah setelah kematian alaihi salatu wassalam. Maka kesabaran itu terus. Sabar dalam menjalankan prinsip ahlus sunnah. Sabar dalam ketaatan para penguasa yang bar atau yang bar atau yang fajir, yang saleh atau yang talih. Yang wajib bagi kita adalah bersabar. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan tentang munculnya penguasa-penguasa sepeninggal beliau yang hatinya itu adalah hati syaitan. Hatinya disifati oleh Nabi alaihi salatu wassalam hati syaitan. Bisa dibayangkan hati syaitan. Menunjukkan kezalimannya. Menunjukkan tidak memiliki sifat rahmatnya. Yang baginya tertumpahnya darah seorang muslim adalah hal yang ringan. Dan itu terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthman ins." Akan muncul setelahku para pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil hidayahku, yang tidak berjalan di atas sunnahku, dan yang akan memimpin mereka, yang akan memimpin kaum muslimin adalah orang-orang qulubuhum qulubu syayatin, hati mereka hati syaitan dalam jasad manusia. Jadi penampakannya saja manusia, hatinya hati syaitan. Nah, terjadi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa fitnah di tahun 60-an. Lebih terkhusus lagi pada masa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kepada masa khilafah Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi sebagai gubernurnya, sebagai panglima perangnya, yang terkenal bengis, jahat, tidak punya belas kasihan. Para sahabat tidak selamat dari kezalimannya. Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, yang sesungguhnya ketika itu telah dibaiat oleh sekian banyak negeri-negeri kaum muslimin. Beliau dibaiat Makkah, Madinah dan negeri-negeri yang lainnya, membaiat Abdullah bin Zubair untuk menjadi khalifah. Sepeninggal Marwan bin Al-Hakam. Akan tetapi ma'asyar ikhwan rahimakumullah, Al-Hajjaj bin Yusuf tidak menghendaki hal tersebut. Dan dia menginginkan untuk memiliki kekuasaan secara utuh. Yang menyebabkan Abdullah bin Zubair terbunuh di tangan Hajjaj. Dalam kondisi Abdullah bin Zubair berlindung diri di Ka'bah. Tidak peduli Hajjaj bin Yusuf. Dia melempar Abdullah bin Zubair dengan manjaniq. Nah. Tidak punya belas kasihan. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Seorang alim dari ulama, ahli ibadah di zaman tabi'in. Tidak selamat dari kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Qulubuhum qulubu syayatin. Hati mereka hati syaitan. Dalam jasad manusia. Lalu kemudian Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fama asna'u idza adraktu dzalika ya Rasulullah?" Apa yang harus aku lakukan apabila aku mendapati hal itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Tasma' wa tuti'u lil amir." Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk. Hendaknya engkau senantiasa taat kepada penguasa. Meskipun dipukul punggungmu dan dirampas hartamu, yakni dalam kondisi apapun. Hendaknya kamu senantiasa taat kepada penguasa. Meskipun punggungmu dipukul, yakni meskipun kamu disiksa. Meskipun hartamu dirampas. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin mengeluh, ya, dengan kondisi peraturan pemerintah yang pada hakikatnya itu adalah kezaliman. Ya. Seseorang memiliki harta selalu diambil sebagian. Kita mengetahui bahwa tidak halal mengambil harta seorang muslim tanpa keridhaannya. La yahillu mal imri'in muslim illa bithibatin min nafsih. Tidak halal harta seorang mukmin, seorang muslim, kecuali dengan keridhaannya. Setiap seorang muslim memiliki harta, ada saja penarikan pajak. Belanja ini pajak 10%, iya kan? Beli ini ada lagi pajaknya. Seorang punya tanah sendiri ada pajaknya. Seorang punya rumah sendiri mau membangun ada lagi pajaknya. Subhanallah, bertumpuk-tumpuk. Ini kan bagian dari kezaliman. Ya. Bagian dari kezaliman. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam adalah zakat. Yang dimiliki dari harta seorang mukmin dikeluarkan zakat. Adapun al-jamarik wad-dara'ib dan yang semisalnya yang diambil dengan cara yang tidak hak. Nah, walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kezaliman itu terus dirasakan oleh kaum muslimin. Apa kewajiban kita sebagai seorang mukmin? Walhamdulillah kita belum pernah disiksa. Ya, belum pernah punggung kita dipukul. Walhamdulillah. Mungkin penggambaran yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pada zaman kita ini atau di wilayah kita ini belum kita rasakan munculnya seorang pemimpin yang hatinya hati syaitan. Waliyadzubillah, apabila seorang pemimpin demikian kondisinya, ya, seorang hidup di dalam negeri akan merasakan ketidaktenteraman, merasakan ketakutan. Mau berjalan sana kemari, datang prajurit misalnya, tuh datang polisi, tentara siap untuk menembak siapa saja yang melawan. Walhamdulillah kita tidak merasakan itu, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kehidupan yang tenteram, mencari ma'isha tidak kesulitan, iya kan? Antum bisa bekerja masya Allah, ya, dengan gaji yang tetap, dengan penghasilan yang masya Allah, cukup untuk menghidupi diri dan keluarga, bahkan lebih dari itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian mereka tidak bersyukur kepada Allah. Dia hidup di negeri yang masya Allah, hidup dengan penuh keamanan. Bahkan dia mempunyai pekerjaan yang masya Allah, pekerjaan yang bagus. Akan tetapi sasarannya selalu penguasa, penguasa, penguasa. Pembicaraan selalu diarahkan pada penguasa. penguasa ini begini, penguasa ini begitu. Ah, ini kayaknya penguasa yang sudah kafir. Ini tauhid harus diperangi. Ya. Dan bahkan membela mereka-mereka yang melakukan perlawanan kepada penguasanya. Oh itu Masya Allah Amrozi itu pejuang itu. Mujahid. Ya. Itu fulan Masya Allah. Ya. Dia itu adalah seorang yang mati. Matinya mati syahid. Karena melakukan pengeboman. Bunuh diri. La ilaha illallah. Sementara dia Masya Allah. Dalam lindungan penguasanya. Hidup tentram, hidup aman, dikasih pekerjaan. Saya pernah bertemu dengan orang yang seperti ini. Dia memuji-muji Amrozi, memuji-muji mereka yang dari kalangan Khawarij. Yang mereka sebut sebagai mujahid. Yang mati di antara mereka dianggap mati syahid. Dipuji-puji, disanjung-sanjung. Pemerintah ditogut-togutkan. Ya. Padahal dia hidup pekerjaannya di sebuah perusahaan yang kerjasama dengan Amerika. Bahkan itu perusahaan Amerika. Perusahaan Amerika. Dia bekerja di situ. Dia teriak-teriak, kita harus memboikot produk Amerika. Dia bekerja di perusahaan Amerika. Dia memuji-muji para Khawarij. Padahal kamu itu hidup, subhanallah. Dapat gaji rutin. Cukup untuk menghidupi dirimu dan keluargamu. Cukup sudah kamu diam aja. Belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaji. Fa'asyiru ikhwah rahimakumullah. Ini orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengetahui akibat dari perbuatannya. Yang jelas-jelas menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, kata beliau, walihada kana al-mashhur min madhhab ahli sunnah wal jamaah annahum la yarawna al-khuruj 'ala al-a'immah wa qitalahum bis-sayf wa in kana fihim dhulmun kama dallat 'ala dhalika al-ahadith as-sahihah al-mustafidha 'an an-nabi sallallahu 'alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu yang masyhur dari madhhab ahli sunnah wal jamaah bahwa mereka tidak berpendapat bolehnya melakukan pemberontakan kepada penguasa dan memerangi mereka dengan pedang. Kalau dahulu dengan pedang, kalau sekarang dengan berbagai macam persenjataan. Meskipun pada mereka terdapat kezaliman. Sebagaimana yang telah ditunjukkan di dalam hadis yang sahih, yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengapa demikian? Beliau mengatakan, "Li'anna al-fasada bil khuruj wal qital wal fitnah a'zam min al-fasad al-hasil bi dhulmihim bidun qital wala fitnah." Karena kerusakan yang terjadi disebabkan karena adanya peperangan, pemberontakan, pembunuhan. Ini fitnahnya jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada fitnah yang terjadi atau kerusakan yang terjadi diakibatkan kezaliman penguasa tersebut. Namun tanpa peperangan, tanpa fitnah, tanpa pemberontakan. Betul, penguasa melakukan kesalahan. Lakukan KKN misalnya. Ya. mengambil hak rakyat, melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman. Betul, itu adalah merupakan kerusakan. Akan tetapi, apabila rakyat tersebut menghadapi kerusakan penguasa dalam bentuk peperangan, perlawanan, pemberontakan, akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Dan di antara kaidah syariat kita adalah akhafud darar. Irtikabu al-mafsadati dunya lijtinabil mafsadati al-kubra. Terjatuh ke dalam kerusakan tapi lebih minim, lebih kecil, untuk menjauhi kerusakan yang lebih besar. Ini adalah hal yang wajib. Ketika terjadi yang pemberontakan, maka akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Lalu kata Syekhul Islam Tamir rahimahullah, seorang yang berpengalaman, yang memahami tarikhul muslimin, sejarah kaum muslimin, kata beliau, وَلَعَلَّهُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ طَائِفَةً خَرَجَتْ عَلَى السُّلْطَانِ إِلَّا وَكَانَ فِي خُرُوجِهَا مِنَ الْفَسَادِ مَا هُوَ أَعْظَمْ مِنَ الْفَسَادِ الَّذِي أَزَلَتْ. Oleh karena itu, seseorang tidak akan mendapati dalam sejarah ada satu kelompok yang melakukan pemberontakan pada penguasa, melainkan dalam pemberontakan itu akan menghasilkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan yang mereka hendak hilangkan. Dan benar demikian. Siapa yang membaca tarikh, barang siapa yang membaca sejarah kaum muslimin pada saat terjadinya pemberontakan, akan timbul kerusakan lebih besar. Pada peristiwa Harrah di Madinah, waliyadzubillah. Siapa yang membaca sejarah peristiwa Al-Harrah di Madinah, ketika sebagian kaum muslimin mereka berlepas diri dari ketaatan kepada Marwan bin Al-Hakam yang menjadi gubernur Madinah pada saat itu, itu diperingatkan oleh sebagian para sahabat. Abdullah bin Umar mengingatkan mereka, jangan kalian keluar, kita membaiat Khalifah Yazid bin Muawiyah dengan baiatun syar'iyah, maka kita harus taat kepadanya. Sebagian tidak taat, akhirnya terjadi apa yang terjadi, waliyadzubillah. Tanah haram ketika itu dihalalkan oleh mereka, boleh melakukan apa saja, sehingga tidak dikumandangkan azan, para wanita dilecehkan, ratusan para wanita diperkosa. Ma'asyiral ikhwan, di kota Madinah yang masuk ke dalam Masjid Nabawi adalah anjing-anjing. Tidak dikumandangkan azan, apalagi ditegakkan salat-salat. Manusia hidup dalam ketakutan. Ini adalah merupakan contoh sekaligus ibrah bagi kita bahwa apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah dinasihatkan oleh para ulama dari bahayanya melakukan perlawanan, pemberontakan yang menimbulkan kekacauan dalam negeri tersebut. Apa yang kita saksikan, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada masa-masa kita sekarang ini terjadi. Tidak ada rasa aman. Tidak ada rasa aman. Nah, mereka hidup dalam ketakutan. Di antara mereka akhirnya terpaksa mengangkat senjata. Di antara mereka kesulitan mencari makanan. Subhanallah. Bahkan ada peristiwa, ada seorang anak yang mendatangi reruntuhan bangunan, ya, bekas peperangan di daerah itu. Dia datang ke reruntuhan tersebut lalu mencari potongan-potongan roti untuk dimakan. Dia untuk dimakan dalam kondisi ada wartawan di situ yang menyoting. Dapat roti dimakan, sebagian dikumpulkan. Ketika ditanya ini untuk siapa? Untuk keluarganya. Dia ingin bawakan untuk saudara-saudaranya. Tidak ada makanan, ma'asyiral ikhwan. Kalaupun seorang punya uang, mau beli kemana? Tidak ada warung. Kehidupan mencekam. Apa kita ingin seperti ini? Ma'asyara ikhwa rahimakumullah. Maka ini semua pelajaran. Bahwa dengan mengikuti bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul, wallahi seseorang akan merasakan kehidupan yang tentram. Dia dalam kehidupan dunia, dia akan merasakan ketenangan. Maka demikian pula di akhir. Akan tetapi apabila seorang menyelisihi bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dalam kehidupan dunia dia dihinakan, apalagi dalam kehidupan akhir. Saya kira ini ma'asyur ikhwa rahimahumullah yang kita terangkan pada pertemuan kita di sore hari ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan setelah mengerjakan salat al-isya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Fa'afiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.